Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masih di surat Qaf, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan yang sebelumnya tentang pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan. Ya, sudah kita jelaskan bagaimana jawabannya, lalu bukti-bukti ya adanya kebangkitan itu seperti apa. Bahkan contoh umat-umat yang dibinasakan ya karena mengingkari hari kebangkitan. Itu di pembahasan bagian pertama. Jadi kalau kita bagi tiga ya, itu bagian pertama sampai ayat 15. Bagian kedua dari ayat 16 sampai 35. Ya, dan bagian ketiga 36 sampai 45. Nah, bagian kedua kan kita bagi lagi, ada tiga pembahasan. Pembahasan pertama tentang apa? Kematian adalah gerbang ke alam akhirat. Bagian keduanya pembahasan keduanya hasil orang kafir di akhirat. Ya. Dan yang ketiganya nasib orang beriman di akhirat. Ya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan terakhir. Apa kamu dikasih judul? Ya? Judulnya apa? Hiburan. Hiburan dan pelajaran. Ya, hiburan dan hiburan dan pelajaran. Dan pelajaran. Terus? Rasulullah bersabar. Agar Rasulullah bersabar. Hiburan dan pembesaran hati. Hiburan dan pembesaran hati bagi Rasulullah SAW agar tetap bersabar, bertasbih pada waktu-waktu yang istimewa. Dan tetap memberikan peringatan dengan Al-Quran. Ya, jadi supaya tersimpulkan semua yang ada dalam pembahasan ayat ini. Ya, jadi dari ayat 36 sampai 45 itu isinya itu kira-kira adalah hiburan dan pembesaran hati ya Rasulullah SAW agar tetap bersabar, tetap bertasbih pada waktu-waktu yang istimewa, dan tetap memberi peringatan dengan Al-Quran. Nah, ini mencakup semua yang dibahas dalam ayat ini. Ya. Nanti kita bahas satu-satu itu berkaitan dengan judul yang kita buat. Sehingga nanti ini menjadi metode tersendiri. Saya tadi sudah menyusun ya. Ini menjadi satu metode dalam menghafal Quran. Ya. Namanya saya kasih nama tadi hari sebelum Jumat itu saya nanti menyusun metode menghafal Quran. Ya. Namanya itu adalah metode tadabbur tematik ya, MTT. Nanti saya akan kasih ini diberikan diajarkan sebenarnya di akhir setelah kita membahasnya. Ya, jadi di tema kan seperti ini dulu. Ya, kita kan membahas per tema dari ayat berapa sampai ayat berapa. Kan tahu dulu temanya. Ya, satu tema. Nah, nanti dari satu tema itu baru kita hafalkan. Ya, cara menghafalnya adalah dengan tadabbur ini. Ya, itu menjadi penyempurna ya dalam metode menghafal Quran. Nanti di akhir setelah kita bahas ini dulu. Ya, jadi ini berisi apa? Berisi hiburan. Artinya apa? Membesarkan hati Nabi Muhammad. Karena kan menghadapi orang-orang kafir itu ya yang ingkar. Ya. Pasti merasa apa ya? Ya, kesel gitu kan. Ya udah berdakwah tapi ditolak gitu. Dakwahnya itu dengan mentah-mentah. Ya. Gitu. Dan itu bisa kita rasakan. Ya, jadi yang namanya dakwah itu jangankan kita gitu. Nabi itu sangat luar biasa pengingkaran kaumnya. Ya, sebagai guru aja misalnya saya lah yang jauh-jauh yang ke orang lain saya ketika mengajar kadang-kadang kalau lihat murid yang tidak memperhatikan gitu kan tidur itu kadang kesal gitu. Ya, murid yang nakal dan sebagainya. Ya, yang susah diatur kadang kesal. Ya, apalagi apa namanya Nabi Muhammad juga sama. Ya, beliau berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya. Ya, tapi mereka membantah. Ya, bahkan menyiksa, berusaha ingin membunuh. Bahkan satu nabi yang dijadikan teladan bagaimana bersabar dalam dakwah itu, Nabi siapa? Yang paling dijadikan teladan kesabarannya dalam dakwah siapa? Bahkan jadi nama surat tersendiri. Nabi Nuh alaihissalam. Coba kamu baca surat Nuh, isinya tentang dakwah, kesabaran Nabi Nuh. Ya kan? Inni da'amtu qaumi laila wa nahara. Siang malam berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firar. Tidak menambah bagi dakwah itu kecuali mereka lari. Ya, bahkan ketika Nabi Nuh bicara, kaumnya itu menutup telinganya. Ya, bahkan wasat sausia bahu muasal wasat kursibah. Di kepalanya itu ditutup pakai baju ketika Nabi Nuh ngomong, tutup pakai baju. Kita tidak seperti itu. Selama berapa? 950 tahun Nabi Nuh dakwah. Ya, yang menerima cuma belasan orang. Ya kan? Ya, kita masih mending lah. Bahkan Nabi Nuh ya sangat sedikit sekali. Jadi sebagai teladan Nabi Muhammad juga karena beliau mendapatkan tantangan di dalam dakwah beliau, ya dicela oleh orang-orang kafir, bahkan mendapatkan bantahan-bantahan. Ya, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin membesarkan hati Nabi Muhammad. Ya, yang pertama adalah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sekuat apapun, ya, yang dimiliki oleh suatu kaum ketika dia ingkar. Ini kan masih di Mekah ya, ketika turun surat ini kan Mekah. Jadi masih menghadapi orang-orang kafir Mekah ketika itu yang sombong, yang punya kekuasaan, banyak pengikutnya. Ya, sedangkan Nabi Muhammad kan baru sedikit pengikutnya itu. Ini memberikan penguatan kepada Rasulullah. Ya, mereka yang merasa kuat itu dengan kekuasaan yang mereka miliki. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada kaum-kaum yang sebelum mereka, sebelum orang kafir Quraisy itu, yang memiliki kekuatan wakam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata wakam, berapa banyak? Berarti banyak. Yang sebelumnya saja sudah disebutkan. Siapa saja? ya, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Tamun, Fir'aun, Sabrosi, kaum Tuba, kaum Lut, ya kan? Itu berapa banyak yang telah kami binasakan sebelum mereka min qarnin. Qarnin di sini maksudnya kaum, ya kaum, dari kaum. Hum asyadu minhum batsyan. Mereka asyadu lebih hebat kekuatannya. Ya, dibanding orang kaum Quraisy itu jauh gitu. Lebih hebat kekuatan kaum-kaum yang dulu itu. Kita lihat sedikit kehebatannya misalnya di surat Al-Hajar. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Satu kaum Ad. Bagaimana kehebatannya? Iroma dzatil iman. Allati lam yumlak isra fil bilad. Kaum Ad itu yang berasal dari negeri Irom, atau Irom itu menjadi nama satu daerah atau juga nasabnya Irom. Ya, kakeknya bernama Irom. Dzatil iman, dia memiliki apa? Ya, bangunan yang sangat tinggi, yang hebat dari segi arsitektur, bangunan yang tinggi. Atau juga bisa diartikan iman itu kekuatan, ya, memiliki bala tentara yang kuat. Iromadzat dan iman alatilah yuhlak misrobil, bahkan yang belum pernah diciptakan yang seperti itu di suatu negeri atau di negeri-negeri. Berarti mereka ibadah ya, dalam bangunannya itu. Wasamu dan lazina jabu sorok bilwah. Yang kedua samud. Samud itu apa? Kehebatan dalam bangunan juga sama. Dalam kehebatan bangunannya itu gunung-gunung yang besar itu dipahat. Dipahat jadikan rumah. Ya, so sekarang teknologi canggih. Sudah pernah lihat belum menjadikan gunung jadi rumah? Gimana? Ada enggak? Gunung bentang. Lain rumah di atas gunung, bukan, tapi gunungnya yang dijadikan rumah. Ya, kalau buat rumah di pegunungan kan ada. Dekat gunung. Ya, atau di atas gunung. Enggak, tapi ini gunung. Batunya itu dipahat. Ya, ini kan Allah Subhanahu wa taala menampakkan bagaimana hebatnya mereka. Wa samud allazina jabu sakhra bil wa fir'auna dzil autar allazina tagaw bil bilad. Fir'aun, tentara Fir'aun itu luar biasa. Ya, bahkan dia punya apa? Bangunan yang tinggi, piramid. Ya. Itu sampai orang sekarang itu bingung bagaimana cara membuat piramid. Dulu itu kan belum ada mesin. Bagaimana mereka bisa mengangkut batu-batu ke atas? Kumaha caranya? Belum ada cara contoh seperti sekarang. Pakai apa? Pertanyaannya pakai apa mereka mengangkat batu yang besar itu sampai di atas, kan tinggi. Sampai ada seorang profesor dari Prancis yang mengadakan penelitian. Ya, diambillah salah satu yang ada di piramid itu, diteliti itu apa itu unsurnya itu apa? Ya. Nah, ternyata itu adalah apa? Bukan belum jadi batu dulu itu, tanah liat yang kemudian dipanaskan. Lalu baca Quran si profesor itu. Di Quran ada disebutkan cara membangun piramid nanti cari di PRnya. Di surat apa yang menceritakan dan ayat berapa yang menyebutkan bahwa Fir'aun itu membangun piramid dari tanah liat yang dipanaskan. Cari. Sampai profesor itu masuk Islam karena mengetahui kebenaran Al-Quran. Dia sudah meneliti itu unsur dari piramid itu. Ya, Jadi Allah ingin memberikan hiburan. Lihat umat-umat terdahulu yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang lebih kuat daripada mereka, telah kami binasakan. Panah kaum fil bilad. Ya, mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Maksud nakobo itu bisa artinya menguasai, menguasai banyak negeri. Ya, ternyata kan kekuatan, kekuasaan mereka itu, ya, hanya sia-sia saja. Ya, bersama dengan kedurhakaan mereka, yang pada akhirnya mereka binasa. Ya, hal min mahis. Adakah tempat pelarian, tempat untuk menghindar? Ya, ketika Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa kan melewati lautan yang dipukul menjadi ada jalan. Orang-orang sombong itu ketika dia sedang sombong, kadang-kadang tidak banyak berpikir jauh ke depan. Yang ada apa? Emosi. Yang ada adalah hawa nafsu. Ya, makanya di mana saja kekuasaan, di mana saja yang kekuasaan itu bersikap sombong, berarti sudah dekat keruntuhannya, kehancurannya. Kenapa? Karena mereka enggak banyak memakai otak. Ya, dimanapun yang namanya kekuasaan, pemerintahan, kerajaan, kalau bersikap sombong, menggunakan powernya, menggunakan kekuasaannya, ya, bertindak zalim, maka itu cirinya tidak lama kekuasaan itu akan runtuh. Kenapa? Karena mereka enggak banyak pakai akal. Negara ataupun pemerintah yang kuat, kerajaan yang kuat itu tidak banyak menggunakan kekuatannya, tapi dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana raja, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang paling kuat, kerajaan yang paling kokoh, yang tidak ada tandingan sebelum dan sesudahnya. Dengan apa ayat yang dimulai ketika menceritakan Nabi Sulaiman? Wa ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Ya, jadi kekuatan suatu kekuasaan, kerajaan itu dengan ilmu. Makanya ketika Bilqis itu didakwahi kan oleh Nabi Sulaiman supaya tunduk kepada Allah, ya disogok, ditolak, kirim-kirim, bahkan mengancam. Ya, kalau tidak mau, aku akan mendatangkan bala tentara yang tidak ada. Falanati anahum bijunudin la tibalahum biha. Ya kan? Tapi Nabi Sulaiman akhirnya menggunakan enggak militer, kekuatan, tetapi kan? Tapi Nabi Sulaiman apa? Ingin mengalahkan Bilqis ini dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Maka nyuruh Nabi Sulaiman kepada rakyatnya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis? Ya, jin Ibrit kan dia ngaco. Saya, sebelum kau bangun dari tempat tidurmu itu sudah pindah singgasana. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Waqala alladzi indahu ilmu, yang punya ilmu. Dan dia ditafsir, dalam tafsirnya disebutkan dia itu manusia, bukan jin. Ya, saya akan pindahkan singgasana itu sebelum engkau berkedip. Ya, ketika berkedip itu udah langsung ada disamping. Pas Bilqis datang, dibuat apa Bilqis oleh Nabi Sulaiman? Dibuat seperti orang kampung. Ya kan? Karena melihat apa? Kemewahan ilmu teknologi yang ditampilkan oleh Nabi Sulaiman. Pas lihat singgasananya agak diubah sedikit kan. Dia heran ketika ditanya, ahaka da arsyuk kolat ka'ana huhuwa. Apakah seperti ini singgasana? Kata Bilqis, iya kayaknya ka'ana huhuwa. Ya, ada sedikit rubah sedikit. Lalu ketika masuk ke istana kan disingkap itu nyaroknya itu. Kasyafat ansapaya, ya, dia ternyata menjadi orang yang norak di hadapan kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ini sangkanya itu air disingkapkan panjang benar. Padahal itu adalah kaca innahu sarhun mumarradun min qawali. Gitu ya. Jadi kekuatan kerajaan yang sesungguhnya itu adalah dengan ilmu. Ya, artinya orang diajak berpikir, baru akhirnya kan Bilqis mengatakan apa? Ini jawab tu nafsi, kuasa tu mah, selain air itu tanpa menggunakan kekuatan militer, enggak dipakai buat tentara, tapi dengan ilmu. Ya, nah ketika penguasa-penguasa itu menggunakan kekuasaannya, militernya, tentaranya, ya untuk berbuat zalim. Seperti hanya saya tadi ceritakan Fir'aun ketika dia mengejar Nabi Musa, dia tidak berpikir panjang, dia kan ikut lewat di jalan lautan dan dia tidak sadar bahwa laut itulah yang akan menenggelamkannya. Ya, dia tidak berpikir ke arah sana Fir'aun itu. Ya. Begitu juga kaum Samud ya kan ketika ingkar kepada Nabi Saleh. Mereka tertawa-tawa kan dapat unta itu ya, unta disembeli oleh mereka ya, disembeli mereka yang gembira bahkan menantikan mana siksa tunggu 3 hari kata Allah ya, akhirnya diberikan dengan suara yang sangat keras ya, sehingga mereka kahasimil muhtazir. Ya, seperti batang kering yang sudah lapuk ya, dengan suara yang keras itu. Begitu juga kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam ya, diberikan apa? Angin yang sangat dingin selama sab'ata layalin wa thamaniyata layalin, 7 malam dan 8 hari. Itu semua kaum-kaum yang lebih kuat daripada kaum yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, tapi oleh Allah dibinasakan, menguasai berbagai negeri, tapi mereka tidak mendapatkan jalan keluar, tempat lari dari kebinasaan itu. Ini sebagai hiburan. Makanya kisah-kisah tentang kaum-kaum terdahulu itu ya, kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir sangat banyak diulang-ulang di berbagai tempat, di berbagai surat. Ya, yang paling banyak itu kan itu Fir'aun, terus Ad, Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Lut kan itu. Itu berapa banyak sekali kita temui. Ya, karena itu pelajarannya sangat besar sekali yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan juga umatnya sampai sekarang hari ini adalah penguasa yang zalim. Ya, terutama Fir'aun yang paling banyak dengan Nabi Musa. Karena yang akan dihadapi oleh umat Islam dalam sejarahnya yang paling panjang adalah menghadapi penguasa yang zalim, supaya dijadikan pelajaran. Ya, dan sekarang juga sama penguasa-penguasa zalim. Makanya kalau melihat hadis Rasulullah kan 5 masa umat Islam ya, masih ingat ya? Ya. Masa kenabian, dua yang kedua Khulafa Ar-Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua, yang ketiga Mulkan Adon, yang keempat Mulkan Jabriyah, dan yang kelima Khulafa Ar-Rasyidin. Nah sekarang kita berada di masa yang keempat, Mulkan Jabriyah, kerajaan yang dicolik, yang diktator. Ya. Nah maka ini jadi pelajaran besar bagaimana kita menghadapi pemimpin yang dolim. Ya. Dan kata Allah, mereka akan hancur pada saatnya. Kesombongan yang mereka tambahkan sekarang itu pada saatnya nanti tidak akan memberi manfaat apa-apa. Jadi kita disuruh untuk bersabar. Inna fi dzalika ladzikra, ya, sesungguhnya dalam hal itu ada peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, au al-sam'a, dan melemparkan pendengarannya, wahwa syahid, dan dia menyaksikan. Ya, ini berisi pujian terhadap orang beriman. Ya, di sini kan Allah memujinya bukan orang kafirnya. Orang kafir mau kan tetap mau dikasih peringatan juga tidak ada manfaat. Ya, tapi Nabi Muhammad itu disuruh berikan peringatan kepada orang kafir tetap sebagai hujah. Tetap saja peringatkan mereka itu. Tapi nanti yang akan mendapat manfaat itu adalah orang-orang yang berimannya. Ya, pada akhir fa'inna dzikra tanpa umum ini. Biarkan orang-orang yang tidak menerima nasihat-nasihat, tidak menerima peringatan kita, biarkan saja. Tapi kan tidak semuanya mereka menolak, kan pasti ada saja yang menerima, nah, itu manfaatnya. Gitu. Jadi kalau kita dakwah ke satu tempat, jangan kaget kalau misalnya ada orang yang tidak memperhatikan, gitu ya, cuek, tidak menerima, itu saja. Karena begitu. Tapi kita lihat pasti ada saja yang menerimanya. Jadi jangan kalah dengan orang yang menolak itu. Jadi jangan terlalu fokus kepada orang yang menolak. Ya, itu namanya optimis. Ini kan berbeda antara orang optimis dan pesimis. Kalau orang optimis itu selalu melihat solusi, sedangkan orang pesimis selalu melihat masalah. Kayak anak kecil yang disuruh makan ikan yang banyak tulangnya, ikan apa? Ikan mas, ya, yang banyak tulangnya. Kata anak itu mengeluh. Ya, wahai bapak, ini yang bapaknya misalnya yang ngasih. Wahai bapak, tulangnya terlalu banyak, katanya. Lalu kata bapaknya, lebih banyak mana dengan dagingnya? Masih banyak dagingnya. Jadi itu orang beda, orang pesimis dan optimis. Orang pesimis itu lihat dagingnya. Orang pesimis lihat tulangnya. Ya, setengah isi setengah kosong kalau dalam gelas itu. Ya, jadi dari satu gelas isinya airnya itu tinggal setengah. Yang kamu lihat itu apakah airnya yang masih ada atau yang kosongnya? Itu perbedaan antara optimis dan pesimis. Kalau orang pesimis, alhamdulillah air saya masih setengah. Kalau orang pesimis, aduh, air saya sudah habis setengah. Jadi dia lihat yang pesimis. Nah, orang pesimis, orang optimis dalam berdakwah, dia melihat orang-orang yang kemudian menerima dakwahnya itu. Fokus saja kepada orang yang menerima. Sedangkan orang yang tidak menerima, biarkan saja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbu, orang yang memiliki hati. Artinya hatinya itu terbuka ketika disampaikan peringatan. Hatinya itu terbuka. Ya. Nah, maka ini syarat kalau kita ingin menjadi orang-orang beriman, ya, yang bisa menerima peringatan dari Allah. Caranya pertama, buka hati dulu. Buka hati. Buka hati, dalam hati kita siap menerima siapapun yang berbicara, siapapun yang menyampaikan. Walaupun dia misalnya lebih rendah daripada kita, lebih muda daripada kita. Ya kan? Ciri orang tawadu itu menerima dari kebenaran dari manapun datangnya. Dan orang sombong adalah tidak menerima. Orang-orang kafir, kenapa mereka tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasul? Karena hati mereka sudah tertutup duluan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kan anak baru kemarin. Ya, terlepas dari mereka percaya kejujuran Rasulullah, tidak pernah berdusta, tapi semua itu tertutupi dengan sikap gengsinya. Makanya pertama, buka dulu hati. Buka kita hati kita untuk menerima, itu pertama. Yang kedua, al-qasama. Jadi dengan bahasa alko yuki itu artinya melempar. Jadi seakan-akan pandangan kita dilemparkan, siap untuk apa? Menangkap. Artinya benar-benar dibuka telinga itu. ketika belajar itu. Wahwa syahid, menyaksikan. Kalau menyaksikan pakai apa? Pakai mata. Jadi dalam belajar itu gunakan semua panca indera kita, ya kan? Hati-hati itu, kolbun itu, nama kolbun itu bersambung dengan akal. Makanya dalam surah, dalam ayat dikatakan, wala kodarok nilidahan nama takdir nilidin yang disebut lakum kulubun layak bohuna lihat. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Kalau memahami itu pekerjaan apa? Hati atau akal? Akal. Tapi Allah menyebutkan hati yang tidak memahami. Maknanya apa? Antara hati dan akal ini bersambung. Ya, hati dan akal itu kan bersambung. Gunakan hati dan akal otomatis, pendengaran dan penglihatan. Jangan terkecoh oleh orang-orang kafir yang membuat teori. Misalnya, kamu belajarnya pakai apa? Ya, oh sehingga belajarnya itu apa? Auditorial, ya kan, dengan telinga. Jadi ya nggak apa-apa tidur juga penting dengerin. Ya, oh kamu saya mah dengan visual, ya. Jadi nggak mendengarkan dia itu, cuma melihat aja. Oh kinestetik sebagainya. Dalam Islam jelas konsep dalam belajar itu gunakan semua panca indera. Kenapa? Karena masing-masingnya akan dipertanggungjawabkan. Inna sama wal basara wal fuada qul ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kalau misalnya ketika kamu belajar hanya menggunakan pendengaran saja, matanya tidak digunakan, ya memang berarti kan kamu memfungsikan telinga tapi matanya tidak difungsikan, dan itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu cuma pakai telinga saja, matanya enggak dipakai? Semua yang diminta pertanggungjawaban. Makanya al-qasam mendengarnya itu benar-benar yang dipancangkan, dilemparkan pendengaran itu sampai terdengar. Jadi kalau yang namanya benar-benar melempar pendengaran itu ya berlomba untuk duduk di depan gitu. Jadi belajar ya dengan paling depan, paling belakang. Itu tidak apa sama berarti. Ya, syahid, saksikan, perhatikan. Matanya itu melihat, memperhatikan. Ulang malam kemana wae? Ya, ayo jendela, ayo ke jendela. Wahwa syahid. Nah, ini Allah di sini memberikan isyarat kepada orang-orang beriman yang mengambil pelajaran. Ya, bahkan disebutkan sifat-sifat, cara-cara bagaimana mendapat pelajaran itu ini. Ya liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa syahid. Kemudian berikutnya walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu dalam 6 masa. Ya, bukan hari yang seperti kita kenal. Ya. Karena kan belum ada harinya juga, matahari juga belum ada. Ya, gua mah masa nami lugub apa nih? Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Ya, artinya, ya wahai Muhammad kan memberikan ini hiburan agar berbesar hati, sabar. Orang-orang kafir itu manusia, manusia itu kecil. Ya, itu langit dan bumi itu kan besar dan semua yang ada di antara keduanya. Antara langit dan bumi itu apa aja yang ada di antara langit dan bumi itu kan banyak sekali. Bahkan ada yang kita lihat, ada yang tidak kita lihat. Ya, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ardh akbaru min khalqin nas. Itu ada di Quran. Jadi kalau manusia yang kecil ini berbuat sombong, ya kan? Allah telah menciptakan langit dan bumi yang lebih besar daripada mereka dalam 5 hari. Dan ini juga menjadi isyarat jawaban bagi kerancuan, ya, aliran sesat, pemahaman sesat. Ini pemahaman sesat yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Bahwa kata orang Yahudi apa? Allah itu menciptakan alam semesta, ya, bumi, langit dan yang segala isinya dalam 6 masa. dalam 7 hari. Nah, di hari ketujuh itu Allah istirahat katanya. Karena ada 7 hari, hari itu hari Sabtu kata orang Yahudi itu. Jadi di hari Sabtu itu istirahat katanya Allah capek sudah menciptakan selesai. Ya. Makanya hari Sabtu itu kalau orang Yahudi disebut Yaumur Roha, hari istirahat. Ini disebarkan pemahaman sesat ini oleh orang Yahudi. Nah, ayat ini sebagai jawaban wa ma masana lil lugub, Allah tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah. Jadi tidak perlu ada istirahat. Ini jawaban bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu banyak ya penghinaan-penghinaannya kepada Allah dalam akidah-akidah mereka. Ya, Allah disebut capek. Terus di surat Al-Imran kan Allah disebut apa? Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya, Allah itu fakir, kita itu orang kaya. Kenapa? Allah butuh sodako, Allah butuh imbang. Nah, bagaimana sikap orang beriman ketika melihat ada penghinaan seperti itu? Itu dicontohkan oleh Abu Bakar. Ayat itu kan berkenaan dengan orang Yahudi yang ngomong seperti itu. Di hadapan Abu Bakar langsung pukul sama Abu Bakar. Dan memang itu layak. Bahkan orang yang menghina itu bukan hanya layak mendapat pukulan, bahkan hukumannya itu dibunuh. Orang yang menghina Islam itu menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasul, menghina hal-hal yang disucikan dalam Islam. Jadi sikap orang beriman seperti itu, seperti tadi yang bahkan ya, mendengar ucapan itu langsung dipukul sama Allah. Kenapa? Karena ada iman, itulah bukti keimanan. Ya, makanya kalau ada orang yang mengaku beriman, tapi ketika ada yang melecehkan dia diam saja, gitu, tidak marah, ini perlu dipertanyakan keimanannya. Bahkan ya membela-belain lagi orang yang menghina, dianggap tidak menghina, sudah jelas-jelas menghina, dianggap tidak menghina, dianggap sebagai apa juga? Oh itu seni. Ada yang buat puisi kan? Ya, buat puisi menghina syariah. Ya, sama orang-orang yang tidak ada iman dalam hatinya, mereka mengatakan itu mana seni, itu sastra. Padahal sudah jelas-jelas ada penghinaan di situ. Ya, nah, itu di situ ada isyarat jawaban. Nah, maka berikutnya Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Ya sudah, tetap saja engkau bersabar wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Ya, ini menjadi apa coba? Menjadi sunatullah. Kalau kita berdakwah, pasti ada orang yang akan mencela kita dengan kata-kata yang ngomongin. Al-Quran itu kan bukan hanya petunjuk bagi Nabi Muhammad, tapi bagi semua orang beriman sampai hari kiamat. Dan itu berlaku sampai sekarang. Kalau kita berdakwah, pasti akan ada orang yang ngomongin. Maka kata Allah, fasbir alamnya puluh. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Ya, ada yang nuduh orang gila. Ya. Itu dukun. Sekarang juga sama. So, orang-orang Islam yang ingin menegakkan Islam di Indonesia disebut sebagai apa? Teroris, radikal. Ya, anti Pancasila. Gitu ya. Padahal Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya, ada nggak satu kata di Pancasila yang bertentangan dengan Islam? Tidak ada. Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, ya kan? Persatuan Indonesia, ukhuwah, keadilan, adil. Pemisah. Bahkan di dalam Pancasila itu nggak ada demokrasi sebenarnya. Ada nggak kata demokrasi di Pancasila? Yang ada apa? Musyawarah, permusyawarah. Jadi Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi seharusnya orang yang menegakkan Pancasila itu menegakkan nilai-nilai yang sudah ada di dalam Islam. Ya. Itu, nah itu pasti akan terus ada, apalagi sekarang ya zaman media sosial, zaman medsos. Ya pasti dibully itu. Ya dengan komentar-komentar yang pedas. Ya. seperti itu. Makanya was-was di dalam mulut, wasabi di antirupika, tetap bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Bertasbih ini maknanya umum, yang paling utama adalah sholat. Sholat dengan memuji Tuhanmu. Kenapa? Karena dalam sholat selalu membaca Al-Fatihah. Yang disitu alhamdulillah di antirupika. Ya, makna pertama adalah sholat. Tegakkan sholat qoblatul isyamsi, sebelum terbit matahari, wa qoblal ghurub, dan sebelum terbenam. Ya, kalau sebelum terbit matahari sholat apa? Subuh. Sebelum terbenam? Sebelum terbenam. Maghrib apa asar sebelum terbenam? Iya, asar ya. Kalau maghrib kan sudah terbenam. Ya, dan dari waktu malam. Nah, ini kalau di awal-awal waktu Rasul masih di Mekah, ya, itu kan belum ada kewajiban sholat lima waktu. Waktu sebelum ada kewajiban sholat lima waktu, sholat apa dulu yang diwajibkan? Sholat dua rakaat, dua waktu, yaitu pagi dan petang, dua rakaat. Ya, makanya kan kita sering menemukan kisah Rasul sholat di depan Ka'bah. Ya kan, baca Quran terdengar oleh orang kafir itu. Pernah Rasulullah dicekik kan oleh Abu Jahal. Ya, dilempari apa, ditumpahkan kotoran jeroan itu, unta ya. Kan unta disembelih dekat Ka'bah, nah, jeroan itu ditimpahkan ke kepala Rasulullah. Itu kan terjadi di awal-awal dakwah itu, berarti sudah ada sholat. Nah, itu diceritakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sebelum ada kewajiban sholat lima waktu, sholat dua rakaat pagi dan petang. Nah, baru nanti dalam peristiwa Isra Mi'raj, kewajiban sholat lima waktu itu tahun berapa? Yang paling sahih itu 12 kenabian. Ya. Setahun sebelum hijrah ke Madinah. Dan waktu malam ya bertasbih wa adbaru sujud. Apa artinya adbaru sujud? Dan setelah selesai, setiap selesai sujud maksudnya sholat. Ya. Kalau di malam hari tadi sholat malam, termasuk juga maghrib bisa ya. Dan juga ada sholat malamnya. Ya kan? Surat Al-Muzammil kan itu berita sholat malam kan. Qum ila ila ila qalila nisfahu wa minkus minhu wa qalila wa zidalaihi wa rasilil Qur'an ta'tila. Awalnya itu diwajibkan, hanya berlaku satu tahun itu. Itu di surat Muzammil itu surat Muzammil enggak langsung semua turun satu kali enggak. Tapi di ayat yang terakhirnya itu inna robaka, itu ayat inna robaka ya lamu anaka, itu turun setahun sebelum yang awalnya. Setahun setelah yang awalnya. Ya, karena yang awalnya itu kum, perintah kan, menunjukkan wajib. Awalnya diwajibkan itu sholat malam bagi Rasulullah dan bagi umatnya. Setahun kemudian turun ayat yang berikutnya inna rabbaka yalam anna kataku mu'adnan sulusai laili wa nisbahu wa sulasahu wa ta'ifatu minal adima'an laila wa nahar alima'an sayakun minkum mardo wa ahaluna yang terlibu nafir. Allah maha mengetahui bahwa di antara kalian ada yang sakit, ada yang safar, ada yang sebagainya. Ya, akhirnya digugurkan kewajiban sholat malam itu bagi umatnya, tapi tetap bagi nabinya. Maka nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, itu minal laili fasabihu wa adbaru sujud, dan setelah sujud setelah sholat. Ya, makanya tasbih setelah sholat ya zikir setelah sholat. Termasuk juga sholat proaktif. Ya, gitu. Walaupun hukumnya sunnah. Wastami yauma yunadil munadi, dan dengarkanlah pada hari ada yang memanggil. Ya. Penyeru maksudnya malaikat min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Ini apa coba? Hiburan juga sama. Agar Rasulullah berbesar hati. Kenapa? Karena orang-orang kafir kan mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Nabi Muhammad dengarkan nanti suaranya itu. Artinya apa? Supaya Nabi Muhammad itu betul-betul yakin akan terjadi hari kebangkitan itu. Ketika ditiupkan sangkakala, ketika dipanggil yauma yunadil munadi makan qarib, diseru. Di padang mahsyar ini yang menyuruh malaikat agar orang manusia itu berkumpul di padang mahsyar. Ya kan? Yauma yasmauna shaihatan biha. Pada hari mereka mendengarkan suara dahsyat. Ya, dengan sebenarnya dari yaumul khuruj itulah hari keluar dari kubur itu. Ya. Gitu. Jadi pas suara, dengarkan suara ini Muhammad. Ya, artinya supaya tergambar di dalam pikiran Muhammad bahwa waktunya tidak akan lama gitu. Dengarkan sebentar lagi tidak akan lama. Ya, akan terjadi hari kebangkitan. Biarkan mereka tidak percaya. Sekarang tidak, mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Tapi sesungguhnya waktunya sudah dekat. Dengarkan sebentar lagi akan berbunyi. Karena kan bagi orang beriman, itu di alam kubur kan mendapat kenikmatan ya. Tidak akan terasa lama di alam kubur itu. Sebentar. Ya, di dunia ini kan tidak terasa sebenarnya. Waktu yang berjalan itu enggak terasa ya. Gitu. Seperti kita misalnya sudah berada di sini nih. Antum misalnya berapa umur sekarang? Apa yang antum merasakan waktu-waktu yang sudah antum lewati sekarang? Sekejap mata kan? Tiba-tiba kok saya sudah seperti ini. Ya, begitu juga ketika kita tua, enggak akan terasa waktu yang sudah dilewati itu ibarat sekejap mata. Sama seperti halnya ketika kita berada di alam kubur. Sampai di alam kubur itu dunia yang sudah kita lewati itu sekejap mata sama. Sama juga. Makanya kata Rasulullah ketika mendakwahi pertama kali kepada keluarganya itu, ya, kalian akan dimatikan seperti kalian bangun ya. Bangun dari tidur gitu. Jadi pada saat orang meninggal itu, dia seperti orang yang bangun dari tidur. Artinya kehidupan dunia itu hanya mimpi, terasa mimpi. Sehingga mimpi tidak akan lama. Ya, makanya kata Allah kan kiamat kan sudah dekat. La'alla apa? Saat kita kunu qariba. Inna anzalnakum adaban qariba. Semua dekat. Ya, azab sudah dekat, semuanya sudah dekat. Ya, bahkan dipanggilnya itu dari tempat yang dekat, min makanin qarib. Ya, karena suaranya keras, jadi dari jauh sekalipun itu terasa dekat, kayak dekat sekali suara itu. Min makanin qarib. Ya. Inna nahnu nuhyi wa numit. Sebenarnya kami yang menghidupkan dan mematikan, wa ilaina masir. Dan kepada kamilah tempat kembali. Ya, itu yang menghidupkan juga Allah, yang mematikan juga. Oh, gitu. Ya. Dan kepada kamilah kembali. Yauma tasaqqaqul ardu, yaitu pada hari apa artinya tasaqqaqu? Bumi terbelah anbum siroan. Mereka keluar dengan cepat. Bumi terbelah. Ya, terbelah itu apa? Keluar itu manusia. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, keluarnya itu tumbuhnya itu seperti tumbuhan. Ya, yang dihidupkan itu dari apa? Ya, dari seperti hanya tumbuhan itu dari biji kan? Manusia juga dari biji. Apa itu bijinya? Tulang ekor. Azbudana. Jadi walaupun tubuh manusia sudah hancur ya, gitu. Qad alimna ma tankusul ardu minhum. Ya, tubuhnya itu dimakan bumi, tapi minhum, min itu ada sebagian. Artinya masih ada yang tersisa. Yang tersisa itu tadi tulang ekornya. Walaupun sekian lama orang-orang itu di alam kuburnya dimakan oleh tanah atau misalnya dibakar sekalipun ya, seperti orang-orang apa? Orang muda ya, orang muda itu dibakar kan mayat itu. Ya. Tetap tulang ekor itu tidak akan hancur dimanapun orang itu mati. Nah, dari tulang ekorlah kemudian ditumbuhkan badannya seperti semula. Tumbuh-tumbuh tangannya, semuanya tumbuh dari tulang ekor itu. Tetapi siroan cepat, jadi berjalan dengan cepat sekali. Ya, kalau melak pepelakannya tumbuhan kan lama, tumbuhan seberapa tahun gitu baru tumbuh kan lama. Nah, kalau ini apa? Siroan cepat, jadi tumbuhnya itu cepat. Ya, kayak misalnya kalau tumbuhan itu kan sebenarnya lama, tapi dicepetkan video nanti jadi cepet nih video. Jadi cepet kan? Kita langsung jadi ya seperti itu. Manusia itu tumbuh itu seperti itu. Ya. Bahkan kan seperti yang saya sampaikan, Allah berkuasa tidak hanya mengembalikan tangannya seperti tangan dia asli, tangan dia tidak akan tertukar dengan tangan orang lain. Kepala dia, hidung dia. Sampai apanya coba yang Allah kembalikan? Bala qadirina ala an nusawiya ala an nusawiya banana. Bahkan Allah mampu untuk menyusun kembali sidik jarinya. Banan itu sidik jari. Kalau jari kan asobi, kalau banan itu sidik jarinya. Kan setiap manusia sidik jarinya beda kan? Sampai sidik jarinya yang rumit itu susunannya oleh Allah dikembalikan lagi seperti semula. Gitu. Jadi jangankan apa posisi tangannya dan sebagainya, bahkan sidik jarinya oleh Allah dikembalikan. Ya. Terbelah dari kahasrun, itulah hari. Ya, hasrun apa? Lihat. Pengumpulan berkumpul di padang mahsyar. Mahsyar kan hasyur itu dikumpulkan, mahsyar itu tempatnya isi makan kan, mahsyarun tempat berkumpul. Iya, alaina yasir. Yang mudah bagi kami. Jadi tidak sulit bagi Allah. Ya. Gitu. Jadi mulanya saya ngabsen gitu enggak susah bagi Allah. Manusia semua berkumpul di satu tempat. Tidak pusing bagi Allah untuk mengaturnya. Ya, kalau kita kan kalau ada tamu misalnya ada acara yang banyak orang kan pusing mengaturnya ya. Parkir nang kumaha, tempat duduk nang kumaha. Ya kan? Di mana saja tempat-tempatnya. Bagi Allah itu hasrun alaina yasir, mudah sekali bagi Allah itu. Semua Allah tahu kenal satu-satu orang itu. Enggak ada yang bisa bersembunyi, misalnya nyumput lah gitu. Kau itu kan disuruh berdiri, misalnya nyumput kembali jongkok gitu. Masya. Tidak bisa, tidak ada yang seperti itu. Oleh Allah ketahuan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah banget, Allah itu kan cuma kun bayang. Semua jadi. Ya. Bahkan itu kan prosesnya sangat cepat sekali. Dari mulai bangkit dari kubur, lalu mereka berjalan, ya, berkumpul di mahsyar, padang mahsyar. Ya, bahkan ada yang menyebutkan riwayat itu mahsyarnya itu di arah di wilayah Syam. Ya, tapi tentu sangat apa dengan bumi yang baru, tidak lagi bumi yang lama ya. Jadi bumi ini diganti dengan bumi yang baru. Makanya kan di dalam surat An-Najiat, fa'idahum bisahiro. Tiba-tiba mereka berada di bumi yang baru, putih, semuanya putih. Tidak lagi gunung, tidak ada. Wasyiratil jibalu kan, gunung itu sudah nggak ada, dilenyapkan. Jadi semua rata, nggak ada bangunan, nggak ada rata semua. Karena namanya juga padang kan, padang masyarakat, artinya rata. Tidak ada bangunan sama sekali. Semua manusia berkumpul dan dipisahkan. Ya kan? Golongan kanan, golongan kiri dan al-muqarrabu yang didekatkan. Itu di surat Al-Waqi'ah ya, pernah kita bahas di itikaf yang lalu. Tiga golongan manusia. Ya. Pada manusia itu. Nahnu a'lamu ya, kami lebih mengetahui dengan apa yang mereka katakan. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai manusia ya, misalnya kita kan enggak tahu orang ngomong apa saja. Ada yang langsung di hadapan kita kan ngomongnya itu mencela, ada yang juga di belakang ngomong ke gibah. Ya kan? Kita tidak tahu orang-orang yang menggibah itu siapa saja, dan biarkan saja, tidak usah kemudian kita mencari-cari ya orang-orang yang menjelek-jelekan kita, menjelekan kita. Tapi kata Allah, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami yang lebih mengetahui terhadap apa yang mereka katakan. Ketika orang yang ada yang menjelek-jelekan kita, tidak apa benci kepada dan sebagainya, Allah mengetahui apa yang mereka katakan itu, dan Allah yang akan membalasnya. Biarkan saja, kita tidak usah susah-susah untuk melaluinya. Ya, bahkan justru kalau ada orang yang zalim kepada kita, ya, itu menjelek-jelekan kita, mencela kita, menghina kita, memukul kita, gitu. Ya, misalnya, menzalimi kita, itu akan menjadi apa? Justru akan menjadi pahala kan buat kita. Ya, mesti ingat ke hadis tentang orang yang muflis. Muflis itu apa? Orang yang bangkrut. Jadi gini, maksudnya bangkrut itu kamu punya perusahaan ya, besar, penghasilannya sangat besar, tiba-tiba bangkrut, hilang semua kekayaan, hasil usaha kamu itu hilang. Itu namanya apa? Bangkrut, muflis. Nah, ini orang muflis itu kata Rasulullah siapa? Kan kata para sahabat ya, orang punya usaha yang pailit gitu lalu bangkrut usahanya. Kata Rasulullah bukan. Orang muflis itu dia banyak amalnya di dunia. Dia banyak sholat, dia datang dengan amalan sholat, sedekah, saum, ya rajin saumnya dan sebagainya. Itu kan berarti dia penghasilan dia itu dari amalannya itu banyak, dari usahanya itu. Tapi tiba-tiba bangkrut, kenapa? Karena orang ini menzalimi orang lain. Ya, gitu. Mencela yang ini, menghina yang ini, menjelek-jelekan yang ini, memukul yang ini, menganiaya yang ini, gitu. Maka kata Rasulullah, amalan yang dia lakukan, kenapa bangkrut menjadi hilang hasil dari usahanya itu? Karena amal soleh yang dia lakukan itu dipakai untuk membayar kezaliman dia kepada orang. Jadi beruntung sebenarnya kalau kita ada yang menghina, nah berarti dia sedang mentransfer pahalanya ke kita. Karena kening kita, dia sedang mentransfer pahala. Dibayar itu, sekali menghina tuh, bayar gitu kan. Karena banyak kezolimannya itu, bahkan tidak hanya kepada satu orang misalnya, banyak yang dia zolimi itu. Dia tipu, dia segala macam lah gitu ya. Ya, dibohongi dan sebagainya. Maka dibayarkan itu kepada kezaliman itu. Orang-orang yang dia zalim itu dia mendapat bayaran dari dia. Sampai kemudian amal solehnya habis, belum cukup untuk membayar. Lalu setelah itu bagaimana? Masih harus dia bayar. Tidak ada amal soleh dengan apa? Dia akan apa menerima dosa dari orang yang dizalim. Jadi dosanya dialihkan kepada yang menjolim itu, aduh, gitu kan, amal soleh habis, dosa malah nambah. Ya, nah itu. Jadi Allah tahu lah apa yang mereka ucapkan, semuanya tahu. Wa ma anta alaihim bijabbar. Ya, apa artinya jabbar? Engkau bukanlah orang yang memaksa. Jadi jangan memaksa orang untuk beriman. Ketika dia misalnya, kita hanya kewajibannya pada dakwah, menyampaikan saja. Wa ma alaika illa balagh. Fadzakir fa inna ma anta mudzakkir, lasta alaihi bi musyrikin. Kamu bukan yang memaksa orang untuk, makanya dalam Islam itu tidak memaksa orang dipaksa masuk Islam, tidak ada. La ikraha fid din. Kita dakwah aja, dakwah. Gak usah dipaksa, biarin aja. Makanya ketika peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah menguasai Mekah. Maka orang dipaksa untuk masuk Islam? Tidak. Idhabu fa'antum tulaku. Pergi, kalian bebas lah. Tapi justru mereka sadar sendiri masuk Islam. Ini prinsip dalam dakwah ya, enggak boleh kita. Tapi tidak memaksa, tapi juga kalau kita misalnya menjadi pemimpin ya, kita bisa berdakwah dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Tapi tetap dakwah ya, dalam posisi dakwah, bukan memaksa. Ya, misalnya kan waktu sahabat yang diutus dakwah ke Madinah siapa? Anak muda, si muda, ganteng, harum. Ya, minyaknya itu harum, dari 100 meter udah tercium. Penampilannya bagus. Siapa? Dia meninggal pada perang Uhud. Kan? Ah, ya. Siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Itu kan diutus dakwah ke Madinah kan sebelum Rasul hijrah, diutus dakwah. Itu yang didakwahi kan pemimpinnya dulu. Siapa pemimpin Madinah ketika itu yang masuk Islam didakwahi oleh Mus'ab bin Umair? Dua pemimpin. Yang satu ini dalam riwayat orang ini pernah didatangi malaikat cahaya waktu dia membaca Quran. Di dekat kuda ini. Yaitu itu pemimpin juga dia. Yang kedua orang ini ketika meninggal karena luka dia di perang Ahzab. Meninggalnya itu tepat setelah dia diberikan menjadi pemberi keputusan bagi Yahudi Bani Quraizah. Dia sudah terluka ketika itu. Dan kematiannya itu kata Rasul mengguncangkan arsy Allah. Itu dua pemimpin Madinah yang diajak masuk Islam oleh Mus'ab bin Umair. Ini kita harus banyak mengenal para sahabat orang saleh sebagai teladan. Siapa? Yang pertama adalah Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair itu yang pernah didatangi malaikat cahaya waktu baca Quran. Dia pemimpin juga. Yang kedua Sa'ad bin Mu'ad. Itu kan apa kata mereka berdua Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair kepada kaumnya? Kalau kalian tidak mau masuk Islam, dia pemimpin, dia berdakwah dengan kepemimpinan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Ya, kalau kalian tidak masuk Islam, kalian jangan lagi mendekati aku, ya. Gitu. Jadi apa maksudnya? Dia berdakwah dengan kepemimpinannya, dengan kekuatan. Ya. Gitu. Makanya sangat penting juga umat Islam itu berpolitik. Ya, dengan kekuatan dia sebagai gubernur, sebagai bupati, ya, sebagai presiden, itu bisa dijadikan sebagai dakwah. Ya kan? Sebagai dakwah, punya kekuatan. Seperti yang dulu juga oleh para sahabat dilakukan. Para pemimpin itu mereka berdakwah dengan kekuasaan yang mereka miliki. Tapi bukan dalam posisi memaksa. Tidak dengan menganiaya wa ma anta alaihi bijabat, tetap tidak ada paksaan. Tapi apa? Dengan kekuatan beda. Karena kita harus bisa membedakan berdakwah dengan kekuasaan dengan memaksa orang. Beda itu beda. Ya. Itu. Makanya kan kata Rasulullah, kalau lihat kemungkaran, rubah pertama dengan apa? Biadi. Artinya dengan apa? Kalau biadi itu? Kekuasaan. Iya, dengan kekuasaan yang dimiliki. Bukan langsung dipukul, dianiaya, tidak. Maksudnya biadi dengan kekuasaan yang dia miliki. Jika punya, fa'ilamnya sakti kan. Kalau tidak punya, baru dengan lisannya. Kalau lisan itu bisa dilakukan semua orang. Lisan, dengan cara lisan bisa dilakukan oleh semua orang. Lisan itu bisa langsung verbal, bisa juga non-verbal. Itu juga masuk ke kategori lisan. Makanya dengan tulisan, ya, dengan buat spanduk, dengan buat kaos, gitu. 2019 ganti presiden. Itu kan dengan lisan. Lisannya tapi tidak verbal, non-verbal, tapi masuk lisan juga. Artinya kalau dengan lisan itu semua orang bisa, hanya masalahnya berani atau tidak itu. Masalahnya berani atau tidak. Kalau tidak berani, pemikol bihi. Nah, wadalika adapun iman itu selemah-lemah. Makanya lemah imannya, kenapa? Karena tidak ada keberanian. Orang yang tidak punya keberanian dalam menegakkan kebenaran itu lemah iman. Ya, gitu. Wa man ta'alaihim bijabah. Kenapa coba tidak boleh memaksa orang masuk Islam? Karena enggak ada gunanya orang dimaksa masuk Islam. Islam itu, orang-orang yang memeluk Islam itu dengan kesadaran dirinya, dia sadar dan dia memahami Islam itu adalah agama yang benar. Enggak ada gunanya orang masuk Islam dipaksa. Untuk apa? Enggak ada kebaikan buat kita, buat dia juga enggak ada kebaikan. Ya. Fadzakir bil Qur'an, maka beri peringatan dengan Al-Qur'an. Jadi Qur'an ini kan berisi hujan, berisi peringatan-peringatan, sentuhan-sentuhan agar mereka mau beriman. Banyak orang-orang kafir yang masuk Islam itu ketika mereka membaca Qur'an. Jadi Qur'an itu sebagai dakwah, ya, dijadikan untuk peringatan. Fadzakir bil Qur'an. Berapa banyak kan orang-orang kafir, dan rata-rata biasanya orang yang masuk Islam itu orang-orang yang berilmu, profesor, gitu ya, yang masuk Islam itu. Kenapa? Karena mereka sudah meneliti kebenarannya, lalu baca Qur'an ternyata sesuai dengan penelitian mereka, ada masuk Islam. Seperti Zakir Naik ya, itu Zakir Naik sudah berapa orang ya, ya. Islam sekali. Itu kan dengan Al-Quran ya. Itu dengan Al-Quran. Ada ilmu-ilmu teknologi, sains ya. Lalu ada ayat Quran ya, yang kemudian menjadi bukti akan kebenaran. Dan memang itu janji Allah, sanurikum ayati fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakumul haq. Allah akan memperlihatkan, kata Allah, di zaman Nabi, zaman sahabat belum kelihatan, belum nampak. Akan kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu di ufuk, di batas pandangan, di alam semesta yang bisa kita pandang, dan dalam diri kalian sendiri, sampai jelaslah tersingkap hatta yang terbayana anaul haq, bahwa Quran itu adalah kebenaran. Banyak sekali sekarang melalui ilmu pengetahuan, sains ya, teknologi, yang kemudian menjadi bukti akan kebenaran Al-Quran. Sudah ribuan penelitian yang dilakukan, dan itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, misalnya ada dua lautan ya yang bertemu gitu ya, yang satu asin, yang satu itu kan sudah ada diteliti. Ya, banyak sekali. Ya. Itu seperti hadis sama hadis juga, karena hadis juga wahyu sama dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah apa namanya melarang misalnya meniup ya air minum gitu kan. Karena kan karbon dioksida banyak Quran dan hadis. Pada kebir Quran man yang hobuain, ya orang yang takut terhadap ancamanku. Ya, kenapa? Karena orang-orang kafir itu memang sekarang kafir, tapi kan bisa jadi ada kesempatan setelah kita berikan peringatan, mereka menjadi takut, mereka menjadi beriman. Ya. Sampai situ dulu ya, kita sudah menyelesaikan surat 10.